Pertama ku tak menyangka semua akan begini. Ku yakini aku takkan selalu sendiri. Namun kenyataan jomblo, meski ku katakan hanya kau yang terindah. Aku takkan bohong, ini bukanlah modus. Namun aku harap nanti suatu saat kita jadi. Kiranya kau memberikan satu kesempatan untuk membuktikan hatiku hanya untukmu. Aku sungguh meragu, maukah dirimu setelah ku katakan satu cintaku. Aku takkan bohong, ini bukanlah modus. Namun aku harap nanti suatu saat kita jadi. Terus kau gantung dan gak jelas.